Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan ketiga dari kajian bahasa Arab untuk pemula. Penulis mengatakan al-ismu. Apa yang dimaksud dengan isim? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaram bizaman. Al-ismu, isim, huwa, dia adalah kalimatun, satu kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan pada satu makna tertentu, wa lam tuqtaram, dan tidak berhubungan bizaman, dengan waktu. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama, dia menunjukkan pada satu makna. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungannya dengan waktu. Apa contohnya? Mithlu Muhammadun. Kata Muhammadun, dari kata Muhammadun kita tidak tahu apakah itu menunjukkan lampau, sekarang atau yang akan datang. Tetapi kata Muhammadun menunjukkan satu makna Muhammad. Ustadun, guru lelaki. Tilmidun, murid. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Tobashirun, kapur. Syamsun, matahari. Qomarun, bulan. Ashjarun, pepohonan. Itu semua adalah contoh dari al-ismu, atau dalam bahasa Indonesia, contoh dari kata benda. Pada awalnya, ketika kita mengetahui makna dari kata-kata tersebut, maka akan mudah kita mengidentifikasi apakah ini isim ataukah bukan. Akan tetapi di sini para ulama secara umum memberikan tanda-tanda, memberikan tip-tip bagaimana mengenali isim-isim tersebut. Oleh karena itu penulis menyebutkan alamatul ismi, tanda-tanda dari sebuah isim. Sesuatu dikatakan isim manakala dia memiliki salah satu di antara tanda-tanda tersebut. Alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim, yaitu yang pertama al-khafdu, yaitu khafat atau kasrah. Dia memiliki tanda kasrah. Mithlu, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Maka jika Anda perhatikan dari kata Allah, maka Allahi, harokat dari Allahi yang terakhir itu adalah hi, itu adalah khafat. Maka Allah itu adalah isim. Ar-Rahmani. Kalau kita perhatikan kata Ar-Rahmani, maka ni, ya, yang terakhir itu harokatnya adalah kasrah, maka dia adalah isim. Begitu seterusnya. Maliki yaumiddini. Maliki, isim. Kenapa? Karena dia khafat, yaitu harokat yang terakhir itu adalah kasrah. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Setiap kata yang memiliki tanwin, maka dia adalah isim. Contohnya apa? Rajulun. Ya, rajulun, ya. Lamnya di sana ditanwin, rajulun. Maka rajulun itu adalah isim. Imra'atun, ya, wanita. Imra'atun di sini ditanwin, maka imra'atun adalah isim. Walatun, ya, walatun itu ditanwin, maka dia adalah isim. Pintun, anak perempuan, itu juga adalah isim. Tanda yang ketiga adalah alif dan lam. Setiap kata yang memiliki alif dan lam, ya, diawali dengan alif dan lam, maka itu adalah isim. Contohnya al-ustadu. Al-ustadu di sana ada alif lamnya, maka al-ustadu itu adalah isim. Al-ustadatu, ustadz perempuan, maka di sana ada alif lamnya, maka dikatakan al-ustadatu itu adalah isim. At-talibu, at-talibatu, semuanya ada alif lamnya, maka dikatakan itu adalah isim. Kemudian yang keempat, huruful jar. Maksudnya, setiap kata yang didahului dengan huruf jar, maka dia adalah isim. Contohnya, minallahi. Kata Allah itu didahului dengan min, maka Allah di sini adalah isim. Kenapa? Karena dia didahului dengan huruf jar. Fil baiti, di dalam rumah. Ilal masjidi, menuju masjid. Alal kursi, ya, di atas kursi, ya. Semua katanya didahului dengan huruf jar, maka itu adalah isim. Kemudian selanjutnya, apa saja huruf jar? Huruful jar hiya, huruf-huruf jar itu ada beberapa. Di antaranya adalah min, minan nasi, di antara manusia. Ila, ila suq, contohnya ila suq, ya, ke pasar. An, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ala, alal maktabi, ya, di atas meja. Fil baiti, di dalam rumah. Rubba rajulin karimin, jarang sekali lelaki yang baik. Kemudian ada bi, bil kolam, dengan pena. Bil mirsan, dengan pensil. Kemudian kaf, kal komar, kal asad, ya, seperti bulan, seperti singa. Kemudian lam, lillahi, li rasulillah, kepunyaan Allah, kepunyaan rasulillah. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, dan li, itu semua adalah hurufun jar. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang ketiga. Insyaallah berlanjut pada pertemuan yang keempat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.